Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم wa syarul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwana fi din azzakumullah wa barakallahu fikum. Insyaallah pada malam hari ini melanjutkan pembahasan dari kitab Sarah atau Riyadus Salihin. Nah, pembahasan kita masih di dalam bab yang ketujuh, yaitu bab fil yakin wa tawakkul. Bab tentang yakin dan tawakkal. Telah kita jelaskan bahwa tawakkal ini merupakan buah dari keyakinan, di mana yakin merupakan kekuatan keimanan dan kekokohan, sehingga seseorang seakan-akan melihat dengan matanya apa yang dikhabarkan oleh Allah dan Rasulnya, dikarenakan sangat kuat keyakinannya. Nah, di mana buah keyakinan adalah ketawakalan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Telah kita bacakan satu ayat berkenaan dengan yakin dan tawakal. Di antaranya ayat yang menceritakan perang Ahzab atau perang Khandaq. Para sahabat ketika mereka melihat pasukan musuh yang sangat banyak, yang mereka bersekutu untuk menyerang kaum muslimin di Madinah, bukan menyebabkan mereka gentar, bukan menyebabkan mereka takut tatkala melihat musuh-musuh tersebut, tapi ternyata semakin menambah keimanan, semakin menambah keyakinan dan ketundukan mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sampai diabadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Ahzab: walamma ra'al mu'minun al-ahzab qalu hadha ma wa'adana Allah wa rasuluh wa sadaqa Allah wa rasuluh wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Tatkala orang-orang yang beriman, para sahabat, melihat pasukan musuh yang bersekutu, mereka mengatakan, inilah yang Allah dan Rasulnya janjikan kepada kami. Benar apa yang diucapkan Allah dan Rasulnya. Dan tidaklah peristiwa tersebut menambah mereka kecuali keimanan dan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Telah kita jelaskan bagaimana peristiwa yang terjadi pada perang Ahzab. Nah, bukan membuat takut, bukan membuat gentar para sahabat, tapi sebaliknya, menambah yakin, menambah iman, dan menambah ketundukan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat yang berikutnya dalam surah Al-Imran ayat 173 dan 174. Wa qala ta'ala, Allah mengatakan, alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fahsyauhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Nah, orang-orang yang tunduk taat kepada Allah dan Rasulnya, di mana orang-orang berkata kepada mereka, kepada orang yang tunduk taat kepada Allah dan Rasulnya, innanna, sesungguhnya manusia, orang-orang kufar Quraisy, mereka telah berkumpul untuk menyerang kalian. Takutlah kalian kepada mereka. Tatkala ada orang yang mengatakan demikian, menakut-nakuti kaum mukminin, menakut-nakuti para sahabat, supaya mereka takut dengan serangan musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala, fazadahum imana. Ucapan yang demikian justru menambah keimanan kepada para sahabat. Tidak membuat takut, tidak membuat gentar. Wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Dan mereka para sahabat mengatakan, cukuplah Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai penolong. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sebaik-baik pelindung. Fa anqalabu bi ni'matin minallah wa fadl. Maka mereka kembali, kaum mukminin, para sahabat, dengan membawa nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lam yamsathum su'u wa taba'u ridwanallah. Tidak menimpa mereka suatu bencana, suatu musibah. Dan mereka mengikuti keriduan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu dzu fadlin 'adzim. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala yang memiliki karunia yang besar. Nah, di mana ayat ini berkenaan dengan peristiwa perang Tabuk, perang Uhud. Nah, ya, ketika musibah yang didapatkan oleh para sahabat dalam perang Uhud, sebagian mereka ada yang mendapatkan luka-luka. Sebagian mereka ada yang gugur di medan peperangan. Ya. Masyhur dalam sejarah perang Uhud yang terjadi setelah perang Badar. Tatkala orang-orang kufar Quraisy mereka mendapatkan kekalahan dalam perang Badar, sampai banyak di antara pembesar-pembesar mereka yang tewas dalam perang Badar. Maka orang-orang kufar Quraisy mereka ingin balas dendam kepada kaum muslimin. Nah, dipimpin oleh Abu Sufyan ketika itu yang masih dalam keadaan kafir, kembali mengumpulkan pasukan orang-orang kufar Quraisy dan juga orang-orang kufar dari bangsa Arab yang lainnya. Sampai dalam pasukan tersebut pun diikutsertakan kaum perempuan untuk memberikan semangat kepada orang-orang kafir yang berperang dalam perang Uhud. Nah, Di mana pasukan perempuan atau ikut serta dalam perempuan tersebut kurang lebih 15 orang. Ya, yang memimpinnya siapa? Hindun. Nah, adapun pasukan orang kafir ketika itu kurang lebih 3.000 orang, 3.000 pasukan. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mendengar berita tentang persiapan orang-orang kufar yang hendak menyerang kaum muslimin, bermusyawarah dengan para sahabatnya. Apakah menunggu di Madinah? Tidak keluar dari Madinah, hanya menunggu pasukan musuh datang, ataukah keluar dari Madinah? Bermusyawarah dengan para sahabatnya, ya akhirnya Nabi memutuskan untuk keluar dari Madinah dan menghadang orang-orang kafir. Nah, kurang lebih 1.000 orang Rasulullah bersama para sahabatnya. Nah, dengan mengatur strategi berperang, ya, Nabi SAW menempatkan pasukan pemanah di atas bukit Uhud untuk menghujani panah-panah mereka kepada orang-orang kafir. Nah, dan sebelum sampai ke Uhud, di pertengahan jalan, kelompok yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, seorang munafik, nah, memutuskan untuk tidak mengikuti peperangan. Ya. Kurang lebih 300 orang, sepertiganya. Mereka berpaling dan tidak mengikuti peperangan. Sehingga jumlah kaum muslimin ketika itu kurang lebih 700 orang. Nah, dengan strategi yang diatur oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pasukan yang paling strategis yaitu pasukan yang berada di atas bukit, pasukan para pemanah. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mewanti-wanti kepada mereka jangan sampai turun ke bawah apapun yang terjadi, menang ataupun kalah kalian jangan turun ke bawah. Nah. Hingga bertemulah pasukan orang-orang kafir dan kaum muslimin. Nah, terjadi peperangan. Dan pasukan pemanah terus menghujani panah-panah mereka kepada orang-orang kafir sampai orang-orang kafir terpukul mundur. Kocar kafir mereka. Ya. Terpukul mundur, mengalami kekalahan. Nah, tatkala kaum muslimin yang di bawah mulai mengumpulkan harta ghanimah. Nah, ternyata pasukan pemanah pun yang ada di atas mereka merasakan telah menang. Nah, sehingga kami akan turun ke bawah ikut bersama-sama mengumpulkan harta ghanimah. Walaupun ketika itu pimpinan mereka yang ada di atas bukit mengingatkan jangan ingat pesan Nabi SAW. Ingat pesan Nabi SAW. Tapi ternyata sebagian mereka, bahkan kebanyakan di antara mereka, akhirnya turun ke bawah ikut mengumpulkan harta ghanimah. Tinggal tersisa beberapa orang lagi yang ada di atas bukit. Nah, ternyata peristiwa ini terlihat oleh sebagian orang-orang kafir. Nah, ketika itu Khalid bin Walid yang masih dalam keadaan kafir memanfaatkan kesempatan ini. Ya, dia berputar ke arah belakang. Nah, kemudian ke arah bukit untuk menguasai bukit dan mengalahkan pasukan pemanah yang tersisa sedikit lagi. Nah, hingga akhirnya ketika pasukan pemanah sudah turun ke bawah, kemudian ketika itu Khalid bin Walid memutar arahnya dan menyerang dari arah bukit. Nah, orang-orang kafir yang sudah terpukul mundur seakan-akan mendapatkan angin segar. Nah, kembali mereka menyerang lagi dalam keadaan di atas sudah tidak ada serangan lagi. Ya, akhirnya pemanas sudah turun semuanya ke bawah. Nah, sehingga pasukan kaum muslimin ketika itu, nah, terpukul mundur. Tatkala orang-orang kafir bangkit kembali menyerang kaum muslimin. Nah, sampai kocar kacir. Ya. Bahkan sampai ketika itu, nah, ada yang sampai tidak mengetahui mana musuh, mana kawan. Ya. Sampai terjadilah pembunuhan disebabkan kesalahan. Nah, seorang sahabat membunuh seorang mukmin yang dikira itu adalah orang kafir. Nah, barakallahu fikum. Ini ketika perang Uhud. Sampai dikhabarkan oleh mereka Nabi SAW telah meninggal. Ya. Khabar-khabar orang kafir, nah, mengatakan Muhammad telah meninggal. Ketika khabar ini terdengar oleh kaum mukminin, bertambah, nah, mundur lagi keadaan mereka. Ya. Sampai ada yang larikan diri. Nah, tambah down keadaan mereka. Sampai ada salah seorang sahabat, Ka'ab bin Malik, yang ketika itu melihat bahwa Nabi SAW telah masih hidup. Dengan bahagianya, dia berteriak. Menyebutkan tentang keadaan Nabi SAW yang masih hidup. Nah, padahal sebenarnya perbuatan ini salah. Kenapa? Dikarenakan khawatir dengan teriakannya beliau. Nah, musuh akan mendekati Nabi SAW dan berusaha untuk membunuh Nabi SAW. Si Nabi pun mengingatkan Ka'ab bin Malik untuk diam. Nah, tapi saking senangnya tadi, Ka'ab sudah berteriak. Menyebutkan bahwasanya Nabi masih hidup. Ketika orang kafir mendengar teriakan ini, mereka berusaha untuk mendekati posisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama 9 orang sahabat yang dekat dengannya yang melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam dari serangan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. 7 di kalangan Anshar, 2 di kalangan Muhajirin. Nah, sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada sahabat-sahabat tersebut, tatkala pasukan musuh mulai mendekatinya, ingin menyerang Nabi SAW, man yarudduhum anna walahul jannah, auhum auhuwa rafiqi fil jannah. Nah, barang siapa di antara kita yang bisa menolak serangan-serangan mereka, dia akan mendapatkan jannah. Atau dia sebagai temanku di surga nanti. Satu persatu. Nah, kaum Ansar mereka menghalangi pasukan orang-orang kufar untuk mendekati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu persatu gugur di medan jihad. Nah, barakallahu fikum. Dan ada lagi di antara sahabat-sahabat yang lain yang masih terus melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana banyak kisah-kisah heroik. Ya, ketika peristiwa perang Uhud. Nah, bagaimana keberanian para sahabat dalam perang Uhud. Nah, hingga akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pun terselamatkan. Ya. Barakallahu fikum, walaupun beliau mendapatkan luka-luka. Nah, sampai wajahnya terluka. Ya, sampai patah gigi seri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dilindungi oleh para sahabat, tapi serangan yang sangat luar biasa. Nah, sahabat terus melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada yang gugur, ada yang luka-luka. Nah. Ini ketika peristiwa perang Uhud. Nah, tapi akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pun selamat dari perang tersebut. Nah, sampai disebutkan di antara sahabat dalam perang Uhud kurang lebih 70 orang yang gugur dalam perang Uhud. Nah, dan banyak sahabat-sahabat yang lainnya yang mengalami luka-luka. Begitupun orang kafir banyak yang tewas di perang Uhud tersebut. Nah, sehingga ulama berselisih dalam perang Uhud ini yang menang siapa? Ada. Nah, sebagian mengatakan yang menang orang kafir. Sebagian mengatakan yang menang kaum muslimin. Nah, kalau di awal peperangan sepakat yang menang adalah kaum muslimin. Tapi ketika di akhir peperangan terjadi perselisihan. Ya, ada yang mengatakan kaum muslimin menang. Nah, mengatakan orang kafir yang menang. Ya. Barakallahu fikum, ada perselisihan di antara para ulama tentang akhir peperangan tersebut siapa yang menang. Barakallahu fikum, yang jelas Nabi SAW selamat dari perang tersebut. Nah, dan sebagian sahabat pun mengalami luka-luka. Ketika mereka pulang ke Madinah, nah, dan orang-orang kafir pun mereka pulang ke Mekah. Ya. Dalam keadaan para sahabat, sebagian mereka mendapatkan luka-luka, letihnya, capeknya setelah pertempuran, peperangan di Uhud. Nah, datang khabar bahwasanya mereka orang-orang kufar Quraisy, nah, sudah bersiap-siap lagi ingin menyerang kalian. Takutlah kalian kepada mereka, katanya. Nah, sudah mengalami luka-luka, kecapean, keletihan, datang khabar mereka sudah siap-siap lagi ingin menyerang kalian. Nah, ketika dikatakan takutlah kalian kepada mereka, justru para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, nah, bukan takut, bukan gentar kepada mereka, tapi semakin bertambah keimanan mereka, semakin bertambah ketawakalan mereka, dan mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil, cukuplah Allah penolong kami, Allah adalah sebaik-baik pelindung. Nah, ya, ini makna ayat yang kita bacakan tadi, di mana ayat ini turun tentang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mereka mendapatkan apa yang mereka dapatkan dalam perang Uhud. Nah, luka-luka, ada yang meninggal, keletihan, kecapean, dikatakan kepada mereka bahwasanya Abu Sufyan, nah, dan juga pasukannya ingin menyerang kalian kembali. Mereka telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kalian kembali. Nah, untuk menakut-nakuti para sahabat. Tapi ternyata para sahabat mereka tidak gentar dan takut. Bahkan bertambah keimanan mereka, bertambah ketawakalan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga Allah abadikan dalam ayatnya, alladzina istajabu lillah war rasul min ba'di ma asabahumul qarh lilladzina ahsanu minhum wastakau ajrun 'adzim. Dan orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasul setelah mereka mendapatkan luka-luka dalam peperangan. Nah, tapi tetap mereka taat kepada Allah dan Rasulnya. Bagi orang yang berbuat kebaikan di antara mereka dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan pahala yang besar. Nah, dan juga lanjutkan lagi, alladzina qala lahumun nas innan nas qad jama'u lakum fashauhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Nah, orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, tatkala manusia berkata kepada mereka, sesungguhnya orang-orang kufar Quraisy, nah, mereka telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kalian. Takutlah kalian kepada mereka. Fazadahum imana, bertambahlah keimanan kepada para sahabat, dan mereka mengatakan cukuplah Allah Subhanahu wa taala sebagai penolong kami, dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Ya, ketawakalan, keyakinan yang sangat besar yang ada pada mereka. Nah, rasa sakit, luka-luka yang mereka derita tidak membuat mereka putus asa, tidak membuat mereka takut, gentar kepada musuh-musuhnya. Akan tetapi semakin bertambah keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin bertambah ketawakalannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita bayangkan kalau seandainya hal itu menimpa kita. Ya. Sudah mengalami peperangan, kemudian kita terluka, teman-teman kita, keluarga kita terluka. Ada khabar, ada musuh yang akan menyerang lagi. mungkin kita takut. Nah, ya, gentar. Tapi ternyata para sahabat justru bertambah keyakinannya, bertambah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak merasa takut, tidak merasa gentar dengan serangan orang-orang kufar Quraisy ketika itu. Nah, mereka mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Baik. Hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan lagi fanqalabu bi ni'matin minallah wa fadlin lam yamtashum su. Ketika mendengar berita tadi, para sahabat pun kembali bersiap-siap untuk melayani serangan orang-orang kufar. Nah, kembali bersiap-siap. Ya. Maka tadi Allah katakan fanqalabu bi ni'matin minallah. Para sahabat mereka kembali dengan membawa nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak menimpa mereka suatu bencana pun. Nah, para sahabat pergi, sudah siap-siap lagi keluar dari Madinah untuk menghadap nah pasukan musuh. Akan tetapi ternyata orang-orang kufar Quraisy mereka tidak jadi menyerang. Nah, hanya gertakan saja. Ya. Sehingga para sahabat tidak mendapatkan nah serangan ketika itu. Nah, Abu Sufyan dan orang-orang yang bersamanya mereka pulang ke Mekah dan tidak menyerang kembali Madinah ketika itu. Nah, sehingga Allah katakan fanqalabu bi ni'mati minallah wa fadlin lam yamtassum su. Nah, para sahabat mereka pulang dengan membawa nikmat dari Allah dan karunia yang besar, dan tidak menimpa mereka suatu bencana pun. Nah, wa taba'u ridwanallah, dan mereka mengikuti karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu dzul fadlin 'adzim, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki karunia yang besar. Nah, sampai Allah katakan innama dzalikumus syaitan yukhawifu awliya'ah fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Nah, itulah syaitan. Nah, yang mereka menakut-nakuti ya wali Allah Subhanahu wa Ta'ala, menakut-nakuti kaum mukminin, janganlah kalian takut kepada mereka, takutlah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika kalian benar-benar beriman. Nah, min syaitan tutup usaha untuk menakut-nakuti kaum muslimin. Ya, supaya kaum muslimin takut kepada orang-orang kafir. Nah, sehingga dengan takutnya kepada orang-orang kafir, tidak berani untuk mengucapkan kebenaran. Nah, padahal hendaknya seorang dia takut di dalam mengucapkan kebenaran, lau mata gaib, walaupun ada orang yang mencelanya. Nah, hendaklah kita takut hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini diantara sirah ringkas tentang perang Uhud yang berkaitan dengan ayat yang kita bacakan tadi dalam bab yakin dan tawakal. Hendaklah kita mengambil ibrah, pelajaran bagaimana para sahabat ridwanullah alaihim ajmain tatkala mereka menghadapi berbagai macam medan pertempuran. Nah, keyakinan mereka, ketawakalan yang luar biasa yang ada pada mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qala ta'ala, ayat yang berikutnya dalam surah Al-Furqan ayat 58. Wa tawakkal al-hayy alladhi la yamut. Bertawakallah kepada zat yang maha hidup, yang tidak akan mati. Nah, diperintahkan supaya kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyandarkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik secara zahir atau secara batin, di dalam mendapatkan kemanfaatan-kemanfaatan dan menolak kemudaratan-kemudaratan. Ini makna tawakal. Bertawakal kepada zat yang maha hidup al-hay. Nah, di mana hidupnya Allah subhanahu wa ta'ala hidup yang sempurna. Tidak didahului dengan tidak ada dan tidak diakhiri dengan kematian. Berbeda dengan manusia. Walaupun manusia pun tersifat dengan sifat hidup, tapi hidupnya penuh dengan kekurangan. Diawali dengan tidak ada dan diakhiri dengan kematian. Sehingga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu tatkala meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, nah, dengan tegas beliau mengatakan, "Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mata. Wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut." Barang siapa yang beribadah kepada Muhammad, sungguh Muhammad telah meninggal dunia. Dan barang siapa yang beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah maha hidup dan tidak akan mati. Nah, jangan sampai kita beribadah kepada makhluk. Ya, yang namanya makhluk walaupun hidup, hidupnya tidak sempurna. Nah, penuh dengan kekurangan. Diawali dengan tidak ada, diakhiri dengan kematian. Sehingga beribadahlah kepada zat yang senantiasa hidup. Nah, bertawakallah kepada zat yang senantiasa hidup yang tidak akan mati. Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala ta'ala ayat yang lainnya. Dan surah Ibrahim ayat 11. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dan hanya kepada Allah lah hendaklah orang-orang yang beriman bertawakal. Nah, tawakal kita hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan tawakal kepada makhluk. Nah, kalau tawakal kepada makhluk ini merupakan kesyirikan. Nah, jangan sampai kita bertawakal kepada makhluk. Ya. Apalagi tawakal, nah, kepada para dukun. Tawakal kepada penghuni kubur yang telah meninggal dunia. Ini kesyirikan. Nah, yang jelas tawakal kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala ini merupakan kesyirikan. Orang dalam keadaan sakit misalnya, tapi dia tawakal kepada obat. Obatlah yang menyembuhkan dirinya. Ini kesyirikan. Atau orang sakit tapi tawakal kepada dokter. Dokterlah yang menyembuhkannya. Ini kesyirikan. Nah, obat atau dokter ini hanya sebab saja. Ya. Tetap tawakal kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita menjalani sebab-sebabnya berobat. Nah, pergi ke dokter. Ini hanya sebab saja. Ya, adapun tawakal, hendaklah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Wa qala ta'ala, dalam ayat yang lain, fa'idha azamta fatawakkal ala Allah. Apabila engkau telah mempunyai tekad yang kuat, nah, maka hendaklah kalian bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Serahkan urusannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sandarkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sudah mempunyai niat yang kuat untuk melakukan suatu perkara, lakukan perkara tersebut dan kita serahkan urusannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tawakal ala Allah. Tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'idha azamta fatawakkal ala Allah. Nah, kalau kita sudah mempunyai tekad yang kuat melakukan suatu urusan, nah, ya, baik urusan dunia atau urusan agama, nah, kita lakukan urusan tersebut dan kita tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, wal ayat fil amri bittawakkuli katsiratun ma'lumah. Ayat tentang perintah untuk bertawakal banyak dan maklum diketahui. Wa qala ta'ala, Allah mengatakan, wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Nah, yakin dengan janji ini. Kalau kita bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sebutkan tawakal itu menyandarkan diri kita, ya, dengan sebenar-benarnya. kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik secara zahir atau secara batin, di dalam mendapatkan kemanfaatan-kemanfaatan dan menolak dari kemudaratan. Nah, ini diantara ayat-ayat yang berkaitan dengan yakin dan tawakal. Mudah-mudahan ayat-ayat yang kita bacakan ini menambah keyakinan kita dan ketawakalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Naktafi ila huna. Kalau ada pertanyaan, silakan. Barakallahu fikum. Nah, dalam peperangan-peperangan yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya, nah, terlihat pertolongan-pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dalam perang Badar sangat jelas sekali. Ya. Dalam perang Ahzab pun, nah, bahkan dalam perang-perang yang lainnya muncul dan terlihat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang paling utama tentunya adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketakwaan Rasulullah dan para sahabatnya kepada Allah Subhanahu wa taala ini merupakan sebab pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dikarenakan mereka orang-orang yang menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan in tansurullaha yansurkum wa yatsabbit aqdamakum. Apabila kalian menolong agama Allah Subhanahu wa taala, Allah akan tolong kalian dan Allah akan kokohkan nah langkah-langkah kalian, kaki-kaki kalian. Nah, dan juga keikhlasan tatkala mereka berjihad dan Allah Subhanahu wa taala, ini di antara sebab faktor yang paling besar mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jihad yang mereka lakukan bukan untuk mendapatkan harta dunia, bukan untuk mendapatkan pujian dan sanjungan, tapi ikhlas untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan di atas sebab yang lainnya, mereka taat kepada Allah dan Rasulnya. Nah, begitu juga keyakinan yang kuat yang ada pada mereka, ketawakalan yang ada pada mereka, ini adalah sebab-sebab faktor turunnya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, bahkan sebaliknya, di antara sebab kekalahan yang dialami oleh kaum muslimin dalam perang Uhud, di antaranya adalah dikarenakan berbuat dosa dengan tidak mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah mengingatkan kepada pasukan pemanah, jangan kalian turun. Apapun yang terjadi, menang ataupun kalah, kalian tetap di tempat-tempat kalian. Ya, ini perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, tatkala sebagian mereka tidak mengindahkan ya. Nah, kemudian turun ke bawah ya. Tidak mengikuti perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga terjadilah apa yang terjadi. Ini antara sebabnya, dikarenakan tidak mentaati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini antara sebab kekalahan, sebab turunnya musibah. Barakallahu fikum. Nah, Allahu a'lam. Antara apa hikmahnya? Hikmahnya supaya itu lihat sama ya. Nah, supaya diketahui. Nah, mana orang-orang yang benar-benar kokoh dalam keimanannya dan mana orang-orang yang lembek, lemah dalam keimanannya. Nah, dikatakan ini diantara tujuan adanya ujian-ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-Nya. Nah, supaya terlihat siapa di antara mereka yang paling baik amalannya. Nah, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Nah, dan supaya Allah ketahui siapa di antara mereka yang jujur dan siapa di antara mereka yang dusta. Nah, alif lam mim ahsiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun walaqad fatanna alladina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladina sadaku wala ya'lamanna alkadibin. Supaya Allah ketahui siapa yang jujur di antara mereka dan siapa yang dusta di antara mereka. Nah, Allahu a'lam. نكتفي الى الحمد لله سبحانك وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.